Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu tentang dzikru ba'di ahadits sifat, penyebutan sebagian hadis-hadis sifat. Poin yang ke-13. Sudah sampai kepada kita kaidah untuk menetapkan semua yang Allah sifatkan pada dirinya, baik yang Allah sifatkan sendiri dalam Al-Quran maupun yang Rasulullah sifatkan dalam hadis-hadisnya, tidak ada perbedaan di dalam penetapannya, menetapkan secara hakiki tanpa tahrif, taktil, takyif dan tamsil. Oleh karena itu, untuk menunjukkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bawakan beberapa hadis di sini. Yang pertama, wa minas sunnah qaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya. Dan dari sunnah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuhan kita turun, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Maka beliau bawakan hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat an-nuzul. An-nuzul merupakan sifat dzatiyah atau fi'liyah. Dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Khobariyah atau akliyah? Khobariyah. Sifat nuzul ini sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, tidak sama dengan turunnya makhluk. Hakiki, betul-betul Allah turun sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kaifiyahnya pun sesuai dengan kaifiyah yang Allah kehendaki. Nah, sifat nuzul ini terbukti berdasarkan al-hadis. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dan juga merupakan kesepakatan salaf. Salaf menetapkan, bersepakat untuk menetapkan sifat nuzul turun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu ta'til, mereka mentahrif nuzul di sini dengan menyatakan bahwasanya yang turun adalah perintahnya atau rahmatnya atau sebagian malaikatnya. Maka tahrif tersebut kita bantah dengan kaidah yang sudah lalu, menyelisih zahirnya nas, menyelisih ijma' salaf, dan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan kepada tahrifnya. Di samping dengan bantahan yang keempat, kalau diartikan dengan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rahmat Allah turunnya setiap waktu, tidak dikaitkan dengan sepertiga malam, tidak dikhususkan dengan malam. Padahal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang waktunya, yaitu kulla lailatin. Dengan bantahan yang kelima, kalau di tahrif bahasnya yang turun pokoknya selain Allah Ta'ala, bukan Allah sendiri, maka kelanjutan hadis tersebut membantah hal itu. Karena kelanjutan hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayunadi ibadahu, maka kemudian Allah memanggil hamba-hambanya, hal min sa'ilin fa'tiyahu, adakah orang yang meminta maka aku akan beri, hal min da'in fa'astajibalahu, adakah orang yang memohon maka aku akan kabulkan, hal min mustaghfirin fa'aghfiralahu, adakah orang yang mohon ampun niscaya aku akan ampuni. Perkataan seperti ini tidak mungkin untuk dikatakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin malaikat atau yang selainnya dari selain Allah Ta'ala turun kemudian mengatakan demikian. Siapa yang mohon ampun maka aku akan ampuni, siapa yang minta aku akan beri, dan siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Karena pengkabulan doa dan memberi permintaan serta pengampunan dosa itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun dari makhluknya berhak dan diberi kewenangan untuk menyatakan pengampunan dosa. Ikhwafidina sallallahu yakum, sebagaimana prinsip seorang mukmin dengan berita Allah dan Rasulnya, dia pahami atau tidak pahami, masuk akal atau tidak masuk akalnya, kalau itu berita Allah dan Rasulnya maka dia imani sebagaimana datangnya, sebagaimana zahirnya, walaupun akalnya tidak menjangkau. Maka terkait dengan turunnya Allah Ta'ala setiap malam, jangan kemudian kita menolaknya, karena malam setiap negara berbeda. Allah mampu untuk turun pada sepertiga malam di mana negara tersebut mengalami sepertiga malam, sesuai dengan yang Rasulullah beritakan, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Siapapun seorang muslim dimanapun dia berada, maka di mana dia mengalami malam maka dia dapatkan Allah turun ketika itu. Maka tidak semestinya seseorang dia berdoa dengan sungguh-sungguh di siang hari bolong dengan alasan karena di negara lain ini sedang sepertiga malam. Artinya Allah turun sepertiga malam di mana dia tinggal. Maka bersungguh-sungguhlah memohon, bertahajud dan bermunajat dengan Allah Ta'ala ketika itu, ketika sepertiga malam terakhir, dan bukan setelah salat subuh kemudian dia teringat bahasnya Allah turun pada sepertiga malam. Ini di Saudi masih malam hari, pas sepertiga malam kemudian dia dengan i'tikad Allah sedang turun ke langit dunia, dia berdoa. Tidak demikian yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian karena la yuskilu sa'nun an sa'nin. Allah tidak tersibukkan dengan satu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya. Yang jelas Allah mampu untuk turun pada sepertiga malam di mana negara tersebut mengalami sepertiga malam. Dan sekalian terkait dengan Nuzulullah, ada kedustaan yang dinistahkan kepada Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya katanya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berada di mimbar, kemudian dia membawakan hadis ini yang silurabuna ila samid dunya kula lailatin kemudian kama fa nuzuli, kemudian beliau turun. Inilah kedustaan. Itulah kedustaan atas nama Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dari Ibnu Battuta. Dan kemudian dipopulerkan kedustaan ini, disebarluaskan berita dusta ini oleh para pembenci Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Termasuk diantaranyalah Sirajuddin Abbas dalam bukunya I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah maupun 40 masalah agama atau yang sejenisnya. Jadi tidak benar kalau Syaikhul Islam Ibn Taimiyah itu mentasbih sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kitab-kitabnya terlalu banyak yang membuktikan bahwasanya beliau adalah orang yang paling benci kepada tasbih sebagaimana kebencian kepada ta'til. Hadis berikutnya. Wa qauluhu ya jabu rabbuka minas sabi laysat lahu sabwah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhanmu heran atau kagum terhadap seorang pemuda yang dia tidak memiliki kecenderungan syahwat atau kecemburuan atau yang sejenisnya, yang perasaan yang semestinya dimiliki oleh seorang pemuda dari syahwat dan sejenisnya. Tentang sifat al-ajabu ini, heran, heran yang ada pada Allah SWT kadang terkait dengan sesuatu yang terpuji atau terkait dengan sesuatu yang tercela. Seperti kalau yang terpuji pada hadis riwayat Bukhari laqad ajiba Allah ajaba jalla audhika min fulanin wa fulana fa ansara Allah ajaba jalla wa yu'siruna ala anfusihim law kana bi mufassasa. Allah heran dalam artian kagum atau tertawa terhadap fulan dan fulana, maka Allah turunkan firman-Nya dan mereka lebih mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri walaupun sesungguhnya mereka juga membutuhkannya. Ini terkait dengan kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjamu tamunya, kemudian apa, mematikan lampu demi tamunya supaya apa, memakan dengan lahapnya, padahal itu ya makanan tinggal untuk anaknya. Tapi karena ada tamu, kemudian disuguhkan tamu, padahal cuma satu-satunya itu, ya sudah, caranya lampunya dimatikan, kemudian seolah-olah dia ikut makan. Setelah selesai makan, baru kemudian apa, lampunya dinyalakan, sehingga tamunya merasa lahap makannya karena ditemani makan juga. Padahal tuan rumah tidak ikut makan, karena cuma itu saja, makannya tinggal itu-itunya. Nah, Allah kagum dengan sahabat Nabi tersebut. Adapun yang tercela seperti dalam hadis, perawinya lupa saya. Allah heran terhadap putus asanya seorang hamba, di mana perubahan terhadap nasibnya sudah dekat, namun dia putus asa untuk melanjutkan doanya. Nah, Allah heran sama orang yang seperti itu. Ini Pak, terhadap sesuatu yang tercela, putus asa dalam berdoa, padahal sedikit lagi akan dikabulkan kalau dia terus berdoa. Cuma karena dia putus asa, ya sudah, perubahannya tidak jadi. Adapun hadis yang dibawakan oleh mu'alif Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, maka didhaifkan oleh sebagian ulama. Maka cukup bagi kita hadis sahih tersebut dalam riwayat Bukhari. Dan juga hadis yang saya bawakan tadi, dan hadis tersebut dibawa oleh Syaikhul Islam teman dalam Aqidah Wasithiyahnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat al-ajabu ini berdasarkan as-sunnah, bahkan berdasarkan Al-Kitab, yaitu firman Allah Taala dalam surat As-Saffat ayat 12. Kalau menggunakan qiraah yang lain, surat As-Saffat ayat 12 ada dua qiraah, bal ajibta wa yashurun, ini yang kita dapatkan dalam mushaf kita, bal ajibta wa yashurun, dan dalam qiraah yang lainnya bal ajibtu wa yashurun. Bal ajibtu, bahkan aku heran. Itu kalau menggunakan qiraah rafa, ya, bal ajibtu. Kalau apa dengan bal ajibta, maka tidak bisa dijadikan dalil. Itu kalau qiraahnya bal ajibtu. Demikian juga dalam surat Ar-Ra'd sebagian ulama juga berdalil dengan tolong yang ada nyari apa, ada fahrosnya. dalam surat Ar-Ra'd ayat 5. Wa in ta'jab fa ajabun qauluhum. Qatadah berdalil dengan hadis dengan ayat ini menunjukkan sifat al-ajab bagi Allah SWT. Wa in ta'jab, dan jika kamu heran, fa ajabun qauluhum. Maka fa ajabun ini Allah juga heran kepada perkataan mereka. Jadi yang ulama yang berdalil dengan ayat ini tentang sifat al-ajab bagi Allah di antaranya adalah Qatadah, salah seorang ahli tafsir dari umat ini. Dengan demikian, maka al-ajab ini terbukti penetapannya berdasar Alkitab, As-Sunnah, dan Ijma' Salaf. Kemudian ikhwah fiddin nasallahu wa iyyakum, bahwasanya sifat heran ini ada dua bentuknya terjadinya heran. Heran terjadi adanya keheranan itu karena terjadinya sesuatu tersebut samar atau tidak diketahui oleh yang heran. Dia tercengang karena enggak, kok bisa-bisanya seperti itu. Sementara dia enggak ngerti apa sebabnya. Kemudian dia heran. Jadi heran dan yang heran tanpa mengetahui sebabnya. Maka heran yang seperti ini ternafikan dari Allah SWT, karena itu menunjukkan nakes, menunjukkan adanya kekurangan, cacat. Adapun heran jenis yang kedua, heran karena yang terjadi tersebut tidak sebagaimana pada umumnya. Dia keluar dari kebiasaan dengan diketahui sebabnya oleh yang heran. Maka yang seperti ini bukan merupakan cacat, bukan merupakan aib, dan bahkan merupakan sifat kesempurnaan. Dan inilah heran yang ada pada Allah, heran jenis kedua. Dan ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kalau ada sebuah sifat yang maknanya bisa dua, bisa nakes, bisa cacat, dan juga bisa sempurna, bisa bagus, maka yang menjadi milik Allah adalah yang bagusnya, bukan yang nakes. Jadi kalau ada sebuah sifat sementara maknanya bisa jelek dan bisa bagus, maka yang ditetapkan bagi Allah pada makna yang bagusnya, dan Allah tersucikan dari makna yang jeleknya. Karena demikianlah Allah itu thayyib, Allah itu assalam, suci dari segala kekurangan. Maka tidak mungkin kalau kemudian ada sebuah sifat yang padanya mungkin bagus dan mungkin jelek, kemudian dua-duanya memungkinkan bagi Allah. Maka yang dimiliki oleh Allah hanya yang bagus saja. Seperti sifat makar, kait, ya, makar, tipu daya, istihza, dan lain sebagainya. Banyak kaidahnya kalau kemudian ada sebuah sifat yang maknanya bisa bagus dan bisa buruk, maka yang menjadi milik Allah yang bagus saja. Sebagian ulama berdalil dengan hadis yang berikutnya, yaitu tentang tertawa untuk apa sifat heran. Karena sifat tertawa itu adalah terjadinya setelah heran. Jadi sifat dhahik itu apa menjadi dalil tentang al-ajab. Karena al-ajab terlebih dahulu kemudian tertawa. Maka dalam hadis yang apa saya bacakan tadi, riwayat Bukhari, perawi menyebutkan dua. Laqad ajiba Allah azza wa jalla aw dhahika. Hadis berikutnya. Yaitu sifat ad-dhahik, tertawa. Beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhaku Allah ila rajulaini qatala ahaduhuma al-akhara thumma yadkhulani al-jannata. Allah tertawa terhadap dua orang, yang satu membunuh yang lainnya, kemudian keduanya masuk surga. Kelengkapan hadis tersebut, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtalu tsumma yatubu Allahu 'alal qatili fayustashhadu. Muttafaqun alaih. Kelengkapan hadis tersebut, bagaimana ceritanya kok dua orang saling membunuh, yang terbunuh dan yang membunuh sama-sama masuk surga? Kalau hadis lain, al-qatil wal-maqtul finnar, pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Atau ya kalau paling tidak ya, yang membunuh masuk neraka. Man qatala mu'minan muta'amidan fajazauhu jahannama khalidan fiha. Namun ini lain ini. Ini al-qatil wal-maqtul fil jannah. Al-qatil wal maqtul fil jannah. Bagaimana kisahnya? Yaitu yang terbunuh tadi, dia berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh mati syahid. Maka jelas fil jannah, dia di surga karena sebagai syuhada. Kemudian orang kafir yang membunuh yang syahid ini, Allah berikan tobat kepadanya, dia bertobat masuk Islam, kemudian berjihad fisabilillah dan dia mati syahid. Maka jadilah yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama ketemu di sorga. Allah tertawa kepada dua orang tersebut. Dan tentunya tertawanya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Tidak serupa dengan makhluknya. Tertawa hakiki. Semua kita paham apa itu tertawa. Dan ikhwah fiddin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Tatkala mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, tidak apa merasa heran, tidak tercengang dan tidak merinding dengan berita Allah dan Rasulnya. Coba kalau kemudian tatkala kita tidak mendapatkan nikmat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian mendengar orang mengatakan Allah tertawa, apa yang terjadi? Mungkin akan marah atau kurang ajar sekali. Dan demikianlah pada umumnya kaum muslimin jauh dari pemahaman yang benar. Mereka sulit untuk menerima dan mendengar hadis-hadis terkait dengan sifat-sifat Allah Taala, khususnya sifat-sifat ikhtiariyah atau sifat-sifat dzatiyah khabariyah. Maka demikianlah Ahlussunnah dengan lantangnya dan dengan beraninya mengatakan apa yang mesti harus dikatakan dan tidak takut-takut, karena tidak akan pernah salah kalau memang itu Al-Quran atau hadis yang sahih. Maka salaf sepakat untuk menetapkan sifat tertawa bagi Allah SWT karena terbukti berdasarkan sunnah yang sahihah. Adapun ahlu tahrif tahrif sifat heran dan sifat tertawa ini dengan membalasnya, dengan memberikan balasan. Kalau pada tertawa dengan sawab, dengan pahala, Allah memberikan pahala kepada dua orang, yang satu membunuh yang lainnya, dua-duanya masuk surga. Nah, Allah memberikan pahala kepada duanya, itu ya balasan pahala. Kalau kemudian yang tercela, ya balasan kejelekan. Maka tahrif seperti ini kita bantah dengan kaidah yang sudah berlalu, menyelisih zahirnya.